Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'amadihi tatimmu salihat wabidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yaumina hadha ila yaumil liqa amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, para habaib, para kiai, para asatidah, segenap daripada jajaran Sekolah Dasar Negeri Drajeng Kota Pasuruan dan juga seluruh jamaah Istighotsah wa Ta'lim Majelis Al-Anwar yang saya banggakan, dan semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa saat ini kita ada di dalam bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Rajab, yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Sya'ban, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita diberi panjang umur oleh Allah, bisa masuk bulan Sya'ban, bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan, masih ada di dalam keutamaan daripada qiraatul Quran, membaca Al-Quran sebagai zikir di dalam setiap hari kita. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Kata Nabi, afdalnya daripada ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pusat dari segala kebaikan. Maka tidak akan pernah manusia itu menemukan titik kebaikan di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat, jika dia melalaikan dan melupakan Al-Quran. Segala ilmu intinya ada di dalam Al-Quran. Pusat kebahagiaan dunia ada di Al-Quran. Ingin bahagia di akhirat ada di Al-Quran. Maka Nabi mengatakan, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling bagusnya ibadah yang dilakukan oleh umatku adalah membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini saat ini hampir kita lupakan, padahal nanti di akhir kiamat, seluruh di akhir-akhir hari menjelang kiamat, seluruh manusia ini akan mencari-cari Al-Quran. Termasuk tandanya kiamat adalah Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kiamat tidak akan ada lagi Al-Quran. Al-Quran yang di bumi ini diangkat oleh Allah. Bahkan mereka yang hafal Al-Quran diambil semua nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi Al-Quran nanti di akhir zaman. Al-Quran adalah mukjizat terbesarnya Nabi. Al-Quran adalah pegangan hidup manusia yang ingin mempunyai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka jangan pernah Anda melupakan Al-Quran. Maka jangan pernah Anda melalaikan Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Jadikan di dalam kehidupan Anda, walaupun itu hanya satu juz, walaupun itu hanya satu makro, walaupun itu hanya satu ayat, walaupun itu hanya satu huruf. Jangan pernah di dalam satu hari Anda tidak membaca Al-Quran, karena itu berarti Anda melalaikan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qala Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Bakri fi kitabihi, di dalam kitabnya Nataijul Fikr fi Haqa'iqidz Dzikir. Beliau seorang ulama terkenal, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Bakri, mempunyai satu kitab namanya Intisari dari Pemikiran, adalah bisa memahami zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menceritakan bagaimana sih keadaan orang-orang yang membaca Al-Quran, sehingga beliau mengatakan ala taro al-haddad idza adkhalahu hadidah liyahmiha finnar ba'da angkana qasiyah wa baridah taroha muhammaratul laun ba'da an kanat sauda mudlimah wa adha'a nuraha wa quwwa ishraqaha wa ngada sururaha fal istighraq fil madhkur bi takhalli an siwa wa tahalli bi syuhudin nu'ud dil jalali mustaghriqan lahu fiha tudhib awsaful al bashariyah bima yaksibu al-dhakir min anwaril ma'arif al-gudsiyah. Coba kamu perhatikan bagaimana sih orang yang biasa membuat besi menjadi pisau atau menjadi pedang. Orang yang biasa membuat besi atau pedang, aslinya asal mulanya besi atau pedang yang dibuat tadi itu dari besi yang berkarat, itu dari besi biasa, dimasukkan ke dalam api, dibakar. Setelah dibakar begitu merah itu besi karena panasnya sengatan api, dimasukkan langsung ke dalam air, dari yang panas masuk ke dalam air yang dingin, dibakar lagi sampai memerah, dimasukkan lagi, setelah itu dipukuli. Dipukul, dipukul, dipukul, dipukul, setelah itu dibentuk dan lalu diproses, itulah akan menjadi pisau yang tajam, bahkan akan menjadi pedang yang begitu mematikan. Beliau mengibaratkan manusia juga begitu. Manusia ini banyak berlumpuran dengan dosa. Manusia ini banyak berlumpuran dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cuci diri Anda kalau Anda kepingin menjadi mulia. Apa artinya besi jika tidak dibuat menjadi pisau, jika tidak dibuat menjadi samurai? Maka besi itu akan dikilokan, besi itu akan dibuang. Enggak ada harganya, dikilokno, jadi barang rosokan. Tapi kalau sudah menjadi pisau yang bagus, sudah menjadi pedang yang bagus, menjadi samurai yang tajam, berapa harganya? Akan menjadi tinggi dan akan menjadi mulia harganya. Manusia juga begitu. Kalau manusia tidak mau mengasah dirinya, manusia tidak mau menekan dirinya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada nafsunya, maka manusia itu tadi seperti barang rosokan, tidak akan pernah ada harganya. Paling-paling dikilokan. Bahkan kalau sudah berkarat dibuang. Siapa yang mau orang yang banyak dosa? Siapa yang akan menghargai orang yang berlumpuran dengan maksiat kepada Allah? Maka Anda enggak pernah akan ada nilainya di hadapan Allah. Oleh karena itu asah diri Anda dengan membaca Al-Quran. Asah, bersihkan kotoran-kotoran Anda dengan membaca Al-Quran. Tajamkan jiwa Anda dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dari situ Anda akan bersinar. Maka akan dari situ Anda akan menjadi bagus. Jiwa Anda bagus, pemikiran Anda bagus, perbuatan Anda bagus. Anda akan mendapatkan nilai positif di hadapan manusia, dan Anda akan mendapatkan nilai positif di hadapan Allah. Dengan satu catatan, harus ahli Al-Quran. harus ahli Al-Quran. Maksudnya apa? Baca Al-Quran. Jangan Anda tinggal itu Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah intisari daripada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sahal bin Abdullah, beliau mengatakan, ma min yaumin illa wal jalil subhanahu yunadi. Beliau mengutip ada satu hadis, yang mana hadis ini dirafa', diangkat, dan hadis ini adalah hadis qudsi, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya mengatakan, abdi ma ansaftani adzkuruka wa tansani. Wahai hambaku, kamu sifati aku ini sebagai apa? Allah itu bertanya, kamu ini menyifati aku ini apa? Mensifati aku Allah ini sebagai apa? Apakah kamu mensifati aku ini sebagai Tuhanmu? Maka kata Allah, adzkuruk wa tansani, aku selalu mengingatmu wahai hambaku, tapi kamu manusia selalu melupakan aku. Apakah ini kamu akui sebagai aku adalah Tuhanmu? Aku mengingatmu, tapi kamu melupakan aku. Wa'ad'uka wa'ad'uk ilayya wa tadhhab ila ghairi. Aku memanggil agar kamu datang kepadaku, kamu berlari datang kepada selain aku. Kata Allah, wa udhib ankal bala wa anta mu'takifun alal khata. Aku berusaha, kata Allah, untuk menghilangkan bala dan musibah yang datang kepadamu, tapi kamu memaksa dirimu untuk duduk di tempat-tempat yang di situ diturunkan balaku. Ya ibn Adam, ma taqul ghadan idza ji'tani. Wahai anak manusia, pikir nanti kalau kamu mati ketemu sama aku Allah, kira-kira kamu mau ngomong apa? Kira-kira kamu mau membawa apa? Aku mengingatmu, engkau melupakanku. Aku menyingkirkan kamu dari segala musibah, kamu datang ke tempat-tempat yang aku turunkan musibah. Hadirin, inilah keadaan kita. Ini keadaan kita ini. Kita terus diingat oleh Allah, tapi kita terus melupakan Allah. Anda tahu enggak, kalau Anda ini masih diingat sama Allah, satu bukti saja, kaki Anda masih bisa hadir di tempat ini berarti Anda masih diingat sama Allah. Kalau Allah tidak mau mengingat Anda, enggak akan mungkin Anda ini akan dihadirkan di tempat-tempat yang diadakan majelis-majelis zikir. Kalau Anda ini masih disayang sama Allah, ngerti yo. Anda ini masih dipanggil sama Allah, masih dicinta sama Allah, masih dimaafkan sama Allah. Tapi kenapa Anda berlari dari selain Allah? Allah berusaha menjauhkan balaknya agar Anda tidak kena balak. Anda sendiri yang datang ke tempat-tempat balak dan tempat-tempat musibah. Sudah tahu itu tempat jangan didatangi, tempat maksiat, Anda tetap berangkat ke sana. Anda sendiri yang menantang musibah, Anda sendiri yang mencari musibah. Nanti kira-kira kalau kita meninggal dunia ketemu sama Allah, kita ini mau ngomong apa? Mau bawa apa kita nanti kalau ketemu sama Allah? Terus mau minta masuk surga itu dari mana? Oleh karena itu para hadirin, ayo, mumpung kita masih dikasih kesempatan sama Allah, kita kembali kepada Allah, kita tobat kepada Allah. Jangan diterus-teruskan kemaksiatan. Dan yang terakhir, qala al-Hasan al-Basri, Hasan Basri mengatakan, tafaqqadu al-halawah fi thalathati asya. Carilah kemanisan ada di dalam tiga tempat. Kita disuruh mencari kemanisannya iman kepada Allah, kemanisannya ibadah kepada Allah ada di tiga perkara. Yang pertama, fis sholah, di dalam sholat. Jangan biarkan sholat Anda cuma mendapatkan capek, tapi usahakan Anda sholat mendapatkan rasa manis di dalam sholat Anda. Jangan cuma sholat rukuk, jangan cuma sujud, jangan cuma salam, tapi usahakan Anda sholat, Anda merasakan kenikmatannya sholat. Kalau belum merasa itu, usahakan belajar, kejar, biar Anda merasakan kenikmatannya sholat. Yang kedua, wadzikir. Di dalam berzikir kepada Allah, kalau Anda berzikir cuma zikir tok, ndak ngeroso apa-apa, rugi. Karena zikir adalah begitu indah. Karena zikir ini adalah pemanis jiwa. Maka kalau Anda belum merasakan kenikmatannya zikir, usaha cari apa sebabnya Anda bisa belum bisa merasakan itu. Dan yang ketiga, watilawatul Quran. Cari bagaimana caranya Anda bisa menikmati membaca Al-Quran. Fa'in wajattum, kalau kamu dapatkan itu, berarti kamu sudah dekat kepada Allah. Wa illa fa'lamu, kalau kamu enggak dapat sampai akhir umur kamu, ketahuilah annal baba mughlaq, berarti pintu surga ditutup oleh Allah. Cari sebelum umur habis. Kalau umur habis Anda belum dapat, pintu surga ditutup sama Allah. Enggak dapat berarti. Mosok rek salat ket biyen ndak iso ngrasakno salat. Kerja lho iso kroso enak. Salat ndak tahu kroso enak. Anda kepengin tahu kalau kerja iku kroso enak. Kadang-kadang lek dina minggu yo lho awak loro kabeh. Apa? Kebiasaan kerja prai sedina koyo ndak enak kabeh. Berarti lek kerja enak sampean. Berarti lek kerja enak. Lah buktine ndak kerja awak jari loro kabeh iku. Oh, berarti lek kerja enak, masya Allah. Tayib, sholat kerasa enak dah. Justru lek ndak sholat malah ngerasa no enak. Alhamdulillah, ismari sholat aku, enak rasanya tak turu aku saiki. Oh, berarti Anda merasakan nikmat itu setelah sholat, bukan dalam sholat. Gak kerasa enak berarti. Anda kerja panas-panas, Anda lakukan apa? Oh, kerasa enak, sholat. Kok enggak? Oh, berarti ngerasain enak. Anda baca koran, Anda baca majalah, kok bisa sampai tulisan cilik-cilik, kadang-kadang sampai tuku apa? Kacamata, kacamata yang untuk membaca itu. Lu perlu nih tuku kacamata, membeli kacamata itu tadi, itu untuk baca koran. Subhanallah, coba gaya maca Quran. Ayo, karena binikmat itu kira-kira. Anda baca koran itu cilik-cilik. Wah, diwalik mana? Walik mana? Ini rokabe ceritanya Quran ini. Kejadian bumi rokabe. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Umur swidak dikongon cerita no. Ya apa kejadiannya biyen pembangunan Ka'bah? Enggak tahu. Umur swidak ditakoni, ya apa ceritanya? Waktu Allah mengirim pasukannya yang berbentuk burung ababil, dan di setiap kaki burung tadi itu membawa batu, dilemparkan kepada orang-orang kafir. Coba ceritakan. Tak tahu saya. Bagaimana ceritanya perang Uhud? Bagaimana ceritanya ini, ceritanya itu? Enggak tahu para hadirin. Bagaimana ceritanya detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah? Enggak tahu. Tapi begitu hati mati nih bintang film ru kabeh, Pak. Sak durunge mati ku opname nang rumah sakit iki lho. Kuwi ku telung dino sak durunge mati ku wis ngene ku piye. Wah subhanallah waras, Sun. Lu mari ngono pas tengah-tengah mangan sakit lagi kambuh. Wanu-wanu sampai akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia itu punya anak ini anaknya. Wah anu begitu Rasulullah wafat ditanya berapa cucunya Rasulullah? Siapa nama istrinya Rasulullah? Umur berapa Rasulullah wafat? Tak tahu. Masya Allah. Berzikir kita enggak merasakan enak. Lek ngomong kok enak. Lu subhanallah, ini kadang-kadang kalau kita pikir ini aneh begitu. Kalau kita ngomong enak lek ngomong. Sawe, gak apa-apa. Sak jam ngomong tok iso. Wiritan sak jam kok enggak iso. Duduk ngelihat TV berjam-jam mampu, sampai ngeluh-ngeluh kadang-kadang. Kuat-kuat no, sampai senden-senden. Subhanallah. Lah nek dijak pengajian, lah kok ndak kuat? Kenapa ndak kuat? Oh, enggak merasakan nikmat kalau dijak berzikir kepada Allah, enggak nikmat kalau sholat, enggak nikmat kalau baca Quran. Hati-hati, lek sampai akhir umur kuatir lawangi rahmat Allah ditutup. Kuatir ditutup. Lah oleh karena itu, mari bersama-sama kita mulai merubah sifat kita. Ya Allah, jangan mulai saat ini wis Quran tetap tak woco, cuma tak kurangi, tak gawe Al-Quran. Ya Allah, daripada saya banyak ngomong, mulai saat ini wis tak gawe banyak berzikir. Ya Allah, daripada saya waktu kosong tak buat ngelihat TV, tak ganti buat sholat. Begitu, itu insya Allah akan lebih manfaat, dan itu insya Allah akan lebih bagus. Amin. Allahumma amin.